kena cok. Dari katu-katu karena goyang baku tabrak. Wek, wek, wek. Jaga keamanan sebelum ada tindakan penutupan acara dari tuan rumah. Tolong didengarkan sedikit perhatian dan juga saran baik dari kami. Blaster Family setia menghibur. Masuk lagi ya.